Pelajaran ke-28, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustaz Didik Suyadi Hafidhallahu Ta'ala, bab maf'ul ma'ah. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita masuk di halaman yang ke-60 di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, yaitu pembahasan isim mansub yang kelima, al-maf'ulu ma'ahu. Maf'ul ma'ah. Al-maf'ulu ma'ahu ismun waqa'a ba'dal wawi allati bi makna ma'a liyadulla 'ala syai'in hasala bi musahabatihi. Yang namanya maf'ul ma'ah, dia adalah isim waqa'a ba'dal wawi, jatuh setelah huruf wawu, diletaknya setelah huruf wawu, allati bi makna ma'a, yang wawu tadi itu memiliki makna, memiliki arti ma'a, yaitu kebersamaan. Liyadulla ala syai'in, yaitu untuk menunjukkan atas sesuatu, hasola bi musahabatihi, yaitu bi musahabatihi, terjadinya suatu kebersamaan. Jadi yang namanya maf'ul ma'ah ini adalah isim yang dia letaknya jatuhnya setelah huruf wawu. Arti wawu tadi adalah untuk kebersamaan. Kita lihat contohnya supaya lebih jelas, mislu saro aliyun wan nahro. Ali telah berjalan, wan nahro bersama an-nahr, sungai. Jadi di sini wawunya ini namanya wawu ma'iyah. Kemudian an-nahro dia dibaca mansub, kedudukannya, statusnya sebagai maf'ul ma'ah. Dia sebagai maf'ul ma'ah. Sedangkan aliyun itu sebagai fa'il. Jadi saro aliyun wan-nahro. Ali telah berjalan, wan-nahro bersama dengan sungai. Maksudnya di sepanjang sungai. Jadi di sini pelakunya siapa yang berjalan, siapa yang saro, siapa yang berjalan, kita katakan fa'ilnya, pelakunya adalah Ali. Sedangkan an-nahro di sini dia maf'ul ma'ah. Wawunya namanya wawu ma'iyah. Seandainya wawunya wawu atof, maka menjadi an-nahru. Oleh karena itu nanti ada kaedah, setiap isim yang letaknya setelah wawu ma'iyah, maka dia pasti mansub. Jadi kalau ada isim letaknya setelah wawu ma'iyah, maka dia mansub sebagai maf'ul ma'ah. Wawunya wawu ma'iyah. Contoh yang lain, ja'a abi wa ghurubas syamsi. Bapakku telah datang bersama dengan tenggelamnya matahari. Siapa yang datang? Pelakunya siapa yang datang? Abi. Jadi pelakunya di sini adalah abi, bapakku. Ja'a abi, ada fi'il madi ja'a. Ada fi'il madi maklum, pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah abi. Di sini abi, dia aslinya abun, kemudian ketambahan ya mutakallim, bapakku, menjadi abi. Oleh karena itu apabila kita mengi'rab abi, di sini abi dia kedudukannya sebagai fa'il. Kedudukannya sebagai fa'il, i'rabnya marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu. Dia fa'il yang marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Dhammah yang ditakdirkan, karena di sini ba'nya dia istilahnya nanti disibukkan dengan harokat iya'nya, ya' mutakallim. Bukan abun akan tapi abi. Jadi abi di sini dia sebagai fa'il marfu' dengan tanda dhammah muqaddarah. Wa ghuruba syamsi, wawunya wawu ma'iyah. Sedangkan ghuruba di sini dibaca mansub sebagai maf'ul ma'ah. Jadi guruba maf'ul ma'ah mansub wa 'alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasabnya dengan fathah sekaligus dia mudhaf, sehingga guruba itu tidak boleh ditanwin. Guruba as-samsi, As-samsi majrur mudhaf ilaih. Dia majrur sebagai mudhaf ilaih. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian contoh berikutnya saro Ahmadu wasari'a. Ahmad berjalan bersama dengan orang yang berjalan yang lain, wasari'a. Jadi Ahmadu di sini pelakunya. Jadi saro Ahmadu wasari'a. As-sari'a ini mansub sebagai maf'ul ma'ah. Kemudian sirtu wal jabala, saya berjalan ya, bersama gunung. Maksudnya ya di sini pelakunya adalah saya ya kan. Sirtu yaitu fa'ilnya, tak fa'il di sini kedudukannya sebagai fa'il, dhamir mutasil yang rafa. Al jabala ini maf'ul ma'ah. Sehingga dia mansub dengan tanda fathah. Kemudian catatan di sini perbedaan antara wau atof dan wau yang dia merupakan waunya maful ma'ah, yaitu wau ma'iyah. Yang pertama, kalau sekiranya tepat dijadikan wau atof, maka jadikanlah wau atof. Jadi karena hukum asalnya apabila ada wau ini, kita katakan dia wawunya adalah wawu atof. Oleh karena itu apabila kalimatnya itu tepat kita jadikan wawu atof, maka kita hukumi dia nanti wawunya atof, sehingga isim yang terletak setelahnya itu mengikuti isim sebelumnya dalam i'rab. Kita lihat contohnya misalnya saro aliyun wa ahmadu. Jadi saro aliyun wa ahmadu. Ali berjalan bersama Ahmad, atau Ali dan Ahmad berjalan. Jadi wawunya di sini adalah wawu atof, karena memungkinkan untuk dijadikan wawu atof, dan inilah hukum asalnya, yaitu wawunya tersebut adalah wawu atof. Jadi nggak boleh kita membacanya saro aliyun wa ahmada. Kita baca ahmadu, ahmadu di sini diikutkan ke aliyun. Karena Ali marfu, Ahmadu juga harus marfu. Wawunya di sini wawu atof, kata hubung. Jadi saro aliyun wa ahmadu. Yang kedua, wawu ma'iyah selalu mansub. Ingat, wawu ma'iyah ini maksudnya bukan wawu ma'iyah yang selalu mansub. Jadi isim yang terletak setelah wawu ma'iyah itu selalu mansub. Bisa ulang, isim yang terletak setelah wawu ma'iyah itu selalu mansub. Sedangkan isim yang terletak setelah wawu atof itu tergantung kepada maktufnya. Maktuf itu yaitu isim yang diikuti itu maktuf, yang diatofi itu maktuf. Jadi saya ulang catatan untuk yang kedua, bahwasannya isim yang terletak setelah wawu ma'iyah itu selalu mansub. Contohnya tadi saro aliyun wa an-nahro. Enggak boleh dibaca an-nahru. Karena pelakunya hanya Ali. Siapa yang berjalan? Hanya Ali. An-nahr sungainya tetap dia diam, tidak ikut berjalan. Beda dengan kalimat saro aliyun wa ahmadu. Ahmad juga ikut berjalan. Jadi pelakunya di sini dua. Pelakunya adalah dua, sehingga kita hukumi wawunya wawu atof. Jadi ketentuan yang kedua bahwasannya isim yang terletak setelah wawu ma'iyah itu selalu mansub. Sedangkan untuk isim yang terletak setelah wawu atof itu tergantung dengan maktufnya, isim yang diikuti. Misalnya, saya telah bertemu dengan Zaid dan Muhammad. Marortu bizaidin wa muhammadin. Marortu bizaidin wa muhammadin. Muhammadin dia majrur karena mengikuti Muhammad. Muhammadin majrur karena mengikuti Zaid, yaitu isim sebelumnya. Jadi marortu bi Zaidin, dibaca Zaidin kemasukan huruf jar, ba huruf jar. Wa Muhammadin, wawunya wawu atof, sedangkan Muhammadin di sini mengikuti Zaid. Zaid majrur, maka Muhammad juga majrur. Ra'aitu Zaidan wa Muhammadan, saya telah melihat Zaid dan Muhammad. Ra'aitu Zaidan, Zaidan mansub sebagai maf'ul bih. Kemudian Muhammadan ini ataf ke Zaidan. Insyaallah untuk pembahasan lebih sedikit lebih rinci tentang pembahasan ataf kita akan bahas di Majruratul Asma, yaitu di babnya nanti ada Tawabi At-Tawabi. Jadi perincian At-Tawabi, isim yang mengikuti isim sebelumnya, itu akan dibahas di akhir-akhir kitab ini. Pendengar Radio Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga bahwasannya pelaku pada wawu ataf terdiri dari dua belah pihak. Kayak tadi Saro Aliyun wa Ahmadu, siapa pelakunya? Siapa yang berjalan? Jadi Saro Aliyun wa Ahmadu, yang berjalan kedua-duanya yaitu Ali dan Ahmad. Sedangkan pelaku dari wawu ma'iyah hanya satu pihak, satu orang saja. Misalnya Saro Aliyun wa Nahro, Ali berjalan bersama dengan sungai. Siapa yang berjalan? Ali saja, sungainya diam. Kalau tadi contoh yang kedua, Ja'a abi wa guru basamsi, bapakku datang bersama dengan pas bareng tenggelamnya matahari. Siapa yang datang? Siapa yang ja'a? Abi. Maka pelakunya hanya satu. Jadi diingat ketentuan untuk maf'ul ma'ah ada tiga. Saya ulang, yang pertama, hukum asalnya wawu itu wawu ataf. Oleh karena itu, apabila dalam kalimat tersebut terdapat wawu dan memungkinkan kita hukumi, kita bawa ke dalam wawu ataf, maka kita jadikan wawunya wawu ataf. Yang kedua, bahwasanya isim yang terletak setelah wawu ma'iyah selamanya mansub sebagai maf'ul ma'ah. Sedangkan isim yang terletak setelah wawu ataf itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, bisa majzum, tergantung sebelumnya, kata sebelumnya. Jadi tergantung kata sebelumnya. Kemudian yang ketiga, bahwasannya pelaku yang ada pada wawu ataf terdiri dari dua belah pihak. Jadi dua, pelakunya itu dua. Yang terletak sebelum wawu ataf dan setelahnya. Sedangkan pelaku untuk wawu ma'iyah itu hanya satu saja, yaitu yang terletak sebelum wawu ma'iyah. Ini penjelasan ringkas untuk maf'ul yang kelima atau untuk isim mansub yang kelima dalam pembahasan mansubatul asma, yaitu al-maf'ulu ma'ahu. Sekarang kita lanjutkan pembahasan mansubatul asma yang keenam, yaitu al-halu, hal. Jadi pembahasan tentang hal. Jadi kita hafalkan isim-isim mansub yang sudah kita pelajari. Yang keenam, pembahasan al-halu, hal. Apa itu hal? Yang namanya hal adalah ismun yudkaru li bayani hayatil fa'ili au al-maf'uli bihi hina husulil fi'li. Yang namanya hal, dia adalah isim yudkaru, yang dia itu disebutkan, yudkaru fi'il mudhari' majhul. Pasti ada naibul fa'il. Naibul fa'il dari yudkaru adalah domir mustatir jawazan, takdirnya huwa kembalinya ke ismun. Jadi yang namanya hal, isim yang dia itu disebutkan, apa fungsinya? Libayani hayatil fa'ili, yaitu untuk menjelaskan hayatil fa'ili, keadaan fa'il. Ini yang pertama. Au al maf'uli bihi, atau menjelaskan keadaan maf'ul bih. Jadi fungsinya hal itu menjelaskan keadaan fa'il atau keadaan maf'ul bih kapan? Hina husulil fi'li, ketika terjadinya suatu perbuatan. Jadi ketika terjadinya suatu perbuatan. Mislu, kita lihat contohnya. Ja'a Muhammadun rakiban. Muhammad telah datang rakiban, yaitu dengan berkendara atau dalam keadaan naik kendaraan. Ja'a Muhammadun rakiban. Rakiban dibaca mansub kedudukannya sebagai hal, karena dia menerangkan keadaan fa'il, yaitu keadaan Muhammad ketika terjadi perbuatan ja'a, ketika datang. Jadi ja'a Muhammadun rakiban, kalau kita i'rab, ja'a fi'lun madin mabniyun alal fathati, Dia fi'il madi mabni dengan tanda fathah. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Jadi Muhammad itu fa'il yang marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah. Rakiban halun, dia sebagai hal. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Jadi tanda nasabnya dengan fathah. Di rakiban ini menerangkan keadaan Muhammad, keadaan fa'il ketika terjadinya perbuatan ja'a. Jadi sesuai dengan definisi dari hal. Yang kedua contohnya sholla aliyun jalisan. Ali sholat dengan atau dalam keadaan duduk jalisan. Jalisan di sini dibaca mansub, statusnya dalam kalimat sebagai hal, yaitu menerangkan keadaan fa'il, keadaan Ali, ketika terjadinya perbuatan sholat. Jadi, sholla aliyun jalisan. Ali sholat dalam keadaan duduk. Sholla fi'lun madin mabniyun alal fathati al-muqaddaroti. Dia fi'il madi mabni dengan tanda fathah muqaddaroh. Aliyun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Jalisan halun, dia sebagai hal. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Kemudian contoh berikutnya, akalal waladu qa'iman. Seorang anak laki-laki telah makan qa'iman dalam keadaan berdiri. Qa'iman di sini menerangkan keadaan fa'il yaitu al-waladu ketika terjadi perbuatan akala, makan. Jadi qa'iman itu hal. Kemudian kita lihat di sini wa alamatuhu dan tandanya hal. Ayyasluha wuku'uhu jawaban li kaifa. Maka hal itu tandanya dibenarkan apabila dia itu sebagai jawaban untuk pertanyaan kaifa, bagaimana. Kita lihat contohnya misalnya, ja'a Muhammadun rakiban. Muhammad datang dalam keadaan berkendara, naik kendaraan. Dengan pertanyaan kaifa. Kaifa ja'a Muhammadun, bagaimana Muhammad datang? Oh, Muhammad datang itu naik kendaraan. Kaifa sholla Aliun atau kaifa Aliun sholla, bagaimana Ali itu sholat? Itu Ali sholat dalam keadaan duduk. Maka hal itu bisa dengan pertanyaan kaifa. Kemudian dilanjutkan wasartul hali dan syaratnya hal. Ayyakuna nakirotan. Yang namanya hal itu dia harus nakiroh. Isim nakiroh ditanwin. Jadi isimnya itu nakiroh. Wa ayyakuna sohibuhu ma'rifatan. Dan sohibuhu, yaitu sohibul hal, itu harus ma'rifat. Ada istilah hal, ada istilah sohibul hal. Jadi diingat ketika kita membahas isim mansub yang keenam di kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi, yaitu dalam bab hal, ada istilah hal, ada istilah sohibul hal. Apa itu sohibul hal? Sohibul hal adalah isim yang dijelaskan oleh hal. Ini namanya sohibul hal. Jadi sohibul hal ini isim yang dijelaskan. Jadi sohibul hal itu nanti bisa fa'il, bisa maf'ul bih. Contohnya misalnya, ja'a Muhammadun rakiban, yani contoh yang tadi, Muhammad datang dengan naik kendaraan, sohibul halnya yaitu Muhammadun. Sohibul hal adalah Muhammadun. Dialah yang diberi keterangan oleh hal. Rakiban ini hal. Dan tadi disyaratkan, wasartul hali ayyakuna nakirotan. Syarat hal dia harus isim nakiroh. Jadi rakiban dia isim nakiroh. Dia ditanwin, enggak ada alif lam di sana. Kemudian Muhammadun, sohibul halnya yang diberi keterangan, dia harus isim ma'rifat. Muhammadun meskipun tanwin, dia dihukumi ma'rifat, karena Muhammadun adalah al-alam, nama. Yani Muhammadun itu nama, sehingga dia dihukumi isim ma'rifat. Diingat, sohibul halnya itu isim ma'rifat, sedangkan halnya isim nakiroh. Akan tetapi, catatan di sini, bahwasanya tidak ada kedudukan atau status dalam kalimat untuk i'rab nantinya, itu statusnya sebagai sohibul hal. Enggak ada. Misalnya, kalau kita i'rab, ja'a Muhammadun rakiban, Muhammadun kedudukannya sebagai sohibul hal. Maka enggak ada kedudukan sohibul hal, yang ada dia sebagai fa'il. Jadi Muhammadun ini sebagai fa'il. Jadi dia pelaku dari ja'a. Sedangkan rakiban itu sebagai hal. Istilah sohibul hal ini dibahas hanya ketika membahas hal. Jadi Muhammadun itu kedudukannya sebagai fa'il. Karena dia terkait dengan pembahasan hal, yaitu ada rakiban ini hal, sehingga Muhammadun dinamakan juga sohibul hal. Dialah yang diberi keterangan oleh hal. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal itu ada dua macam. Hal ada dua macam. Ada yang mufradatan, dia mufrad. Mufrad di sini maksudnya bukan isim mufrad, akan tetapi mufrad di sini dia itu halnya isim dan satu kata. Jadi isim dan satu kata. Yang kedua murakkabatan, halnya itu murakkab. Murakkab itu maksudnya nanti jumlah. Halnya itu jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Kita lihat hal yang mufrad. Shalla al-waladu jalisan. Seorang anak laki-laki sholat dalam keadaan duduk. Mana halnya? Kita katakan halnya adalah jalisan. Jadi dia isim nakiroh. Hal itu syaratnya harus nakiroh. Sedangkan sohibul hal, yaitu isim yang diberi keterangan, sohibul halnya harus ma'rifat, yaitu al-waladu. Sehingga tidak boleh apabila kita mengatakan sholla waladun jalisan. Sholla waladun jalisan. Waladunnya sebagai sohibul hal yang diberi keterangan oleh jalisan, maka ini tidak benar. Karena syarat untuk sohibul hal, dia harus isim ma'rifat, sedangkan syarat hal, dia harus nakiroh. Sholla al-waladu jalisan. Jalisan di sini, hal yang mufrad. Dia isim dan satu kata. Kemudian, contoh berikutnya, sholla al-waladani jalisaini. Jadi, dua orang anak laki-laki sholat dalam keadaan duduk, jalisaini. Jadi diingat di sini ada kesesuaian antara hal dan sohibul halnya. Jadi untuk hal yang mufrad itu disyaratkan harus ada kesesuaian dari sisi adat, dari sisi bilangan dengan sohibul hal. Kalau sohibul halnya itu musanna, maka halnya nanti, kalau halnya mufrad, jadi hal yang mufrad, satu kata dan isim, maka dia harus disesuaikan dengan sohibul hal dari sisi adat, bilangan. Kalau sohibul hal musanna, maka halnya juga harus musanna. Contoh di sini, sholla al-waladani jalisaini. Jalisaini kedudukannya sebagai hal, mansub dengan tanda ya. Sedangkan al-waladani statusnya dalam kalimat sebagai fa'il, marfu dengan tanda alif. Contoh berikutnya, sholla al-auladu jalisina. Para anak laki-laki, mereka sholat dalam keadaan duduk. Jalisina, ini hal menerangkan keadaan al-auladu ketika terjadi perbuatan sholat. Jalisina juga dihukumi hal yang mufrad, meskipun dia jamak mudzakkar salim. Oleh karena itu, tadi kita katakan, yang namanya definisi hal yang mufrad itu bukan hal yang berasal dari isim mufrad. Akan tetapi, hal tersebut adalah bukan jumlah atau sibul jumlah. Atau boleh kita katakan, hal tersebut berasal dari isim dan satu kata. Jadi, sholla al-auladu jalisina. Jalisina ini kedudukannya sebagai hal mansub dengan tanda ya. Tandanya ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Sedangkan al-auladu itu fa'ilun marfu'un. Dia fa'il yang marfu', tanda rofaknya dengan dhammah karena jamak taksir. Contoh berikutnya, apabila fa'ilnya itu mu'annas. Sholatil bintu jalisatan, ya kan? Seorang anak perempuan sholat dalam keadaan duduk. Maka di sini dapat kita ketahui, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya sohibul namanya hal itu harus sesuai dengan sohibul hal dari sisi nau. Jadi apabila halnya itu mufrad, jadi untuk hal yang mufrad itu sesuai juga dengan sohibul halnya dari sisi nau jenisnya. Artinya apabila sohibul halnya mu'annas, maka halnya juga mu'annas. Sholatil bintu jalisatan. Tidak boleh kita katakan sholatil bintu jalisan. Karena al-bintu di sini sohibul halnya dia mu'annas. Oleh karena itu kita berikan tanda mu'annas dalam halnya tambahkan tak marbutoh. Sholatil bintani jalisataini. Jalisataini ini hal mansub dengan tanda ya. Dia mu'annas yang mutsanna. Sholatil banatu jalisatin. Pakai jamak mu'annas salim. Maka dia mansub dengan tanda kasroh. Halnya jalisatin mansub dengan tanda kasroh. Pendengar adik muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan tentang hal yang mufrad. Untuk hal yang mufrad, dia yang pertama. Jadi ketentuan-ketentuan hal yang mufrad yang pertama, hal tersebut harus nakiroh. Nggak boleh ada alif lam di sana. Yang kedua, harus sesuai dengan sohibul hal dari sisi adat bilangan. Kalau mufrad, ya mufrad, musanna, musanna, jamak, ya jamak. Yang ketiga, harus sama dengan sohibul halnya dari sisi nau jenisnya. Kalau mudakar, ya mudakar, mu'annas, ya mu'annas. Sekarang kita masuk ke pembahasan hal yang murakkab. Murakkab tersusun dari dua kata atau lebih. Atau yang dihukumi dua kata. Contoh misalnya, ja'a al-waladu yabki. Telah datang seorang anak laki-laki yabki dalam keadaan menangis. Ja'a al-waladu yabki. Ja'a fi'lun madin mabniyun alal fathati. Ya fi'il madi mabni dengan tanda fathah. Sedangkan al-waladu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Dia fa'il yang marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah. Ya beki halun. Dia sebagai hal. Ya beki ini hal. Dia menerangkan keadaan al-waladu ketika terjadi perbuatan ja'a. Dan ya beki di sini fi'il. Ya beki adalah fi'il. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' maklum yang ada fa'ilnya. Fa'il dari ya beki dhamir mustatir jawazan. Takdirnya huwa kembalinya ke al-waladu. Maka di sini kita katakan halnya berupa jumlah fi'liyah. Kalau hal itu jumlah fi'liyah, i'rabnya fi mahalli nasbin. Jadi hal yang murakkab itu i'rabnya fi mahalli nasbin. Kalau halnya mufrad itu i'rabnya nanti mansub. Mansub tergantung jenis, tergantung isimnya apa. Nanti tandanya tergantung isimnya. Akan tetapi kalau halnya itu murakkab fi mahalli nasbin. Jadi kalau kita i'rab, kita ulang, ja'a al-waladu yabki, ja'a fi'lun madin mabniyun alal fathati. Al-waladu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Kemudian yabki fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu. Tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Wa fa'iluhu, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun. Ya, dhamir mustatir, ya kan? Jawazan takdiruhu huwa. Dhamir mustatir jawazan takdirnya huwa. Kemudian al-jumlatu minal fi'li wal fa'ili, itu jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Jadi ya beki, ini ada fi'il dan fa'ilnya. Fi mahalli nasbin halun. Dia menempati posisinya isim yang mansub sebagai hal. Contoh berikutnya, jaa aliyun yamsi. Ali datang dalam keadaan yamsi, berjalan. Yamsi ini juga fi'il mudhari. Karena dia fi'il mudhari, maka nanti termasuk hal yang murakkab, yaitu jumlah fi'liyah. Aliyun, dia fa'il. Dia sebagai fa'il sekaligus namanya untuk pembahasan hal, dia sahibul hal. Yang diberi keterangan ketika terjadi perbuatan ja'a, yamsi. Dia datangnya dalam keadaan berjalan. Jadi aliyun ini isim ma'rifat. Aliyun isim ma'rifat. Al-waladu juga isim ma'rifat. Karena syarat sahibul hal, baik halnya nanti mufrad maupun halnya itu murakab, sahibul halnya harus ma'rifat. Contoh berikutnya, la tasrob wa anta qa'imun. Janganlah engkau minum, jadi la tasrob. Tasrob dibaca majzum, dia fi'il mudhari majzum karena kemasukan la annahiyah. Fungsinya untuk melarang, yang dia yaitu amalannya menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Jadi la tasrob, janganlah engkau wahai seorang laki-laki minum, wa anta qa'imun, sedangkan engkau dalam keadaan berdiri. Wa anta qa'imun, wawunya namanya wawu hal, anta qa'imun jumlah ismiyah ini, dia nanti kedudukannya sebagai hal. Jadi anta ini mubtada, qa'imun khobar, kemudian jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar, ini nanti fi mahalli nasbin halun. Dia menempati posisinya isim yang mansub sebagai hal. Dia menerangkan keadaan. Siapa yang diterangkan di sini? Yaitu fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah domir mustatir wujuban. Domir mustatir wujuban, takdirnya anta. La tasrob, fa'ilnya itu domir mustatir wujuban, takdirnya anta. Dialah yang diberi keterangan, yaitu wa anta qa'imun. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan al-qaidatu. Qaidah ini penting kita ingat-ingat, yaitu al-qaidatu ada kaidah yang pertama. Kullu jumlatin waqa'at ba'da nakirati fahiya sifatun. Setiap jumlah yang jatuh setelah isim nakirah maka dia sifat. Jadi setiap jumlah, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, terletak setelah isim nakirah, dijatuhnya setelah isim nakirah, maka sebagai sifat atau na'at. Kita lihat contohnya. Awwaladin solihin yad'u lahu. Jadi salah satu potongan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu in qata 'amaluhu illa min thalath. Salah satunya yaitu apabila manusia itu meninggal, maka semua amalannya terputus kecuali tiga hal. Salah satunya awwaladin solihin, yaitu seorang hamba, seorang anak yang soleh, yad'ulahu, yang mendoakan orang tuanya. Waladin solihin. Solihin di sini isim nakirah. Solihin adalah isim nakirah, tandanya ditanwin. Yad'ulahu, yad'u, itu fi'il. Maka jumlah fi'liyah. Karena yad'u itu fi'il, ya, fi'il mudhari, mu'tal, akhir bilwawi, maka dia jumlah fi'liyah. Dan kaedahnya, apabila ada jumlah terletak setelah isim nakirah, maka dia sifat. Jadi, seorang anak yang soleh, yang sifatnya, dia itu mendoakan kedua orang tuanya. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu ini menunjukkan pentingnya seorang dia, yaitu apabila sudah berkeluarga, dia mendidik anak-anaknya sehingga menjadi anak yang soleh, menjadi simpanan ketika orang tuanya meninggal. Anak yang soleh tersebut mendoakan orang tuanya. Setiap amalan anak yang soleh tersebut, nanti orang tuanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena anak yang soleh merupakan hasil atau sebesar-besar usaha dari orang tua. Maka ini pentingnya seorang itu mendidik anak dengan benar, dengan baik. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua kaidahnya, Kullu jumlatin waqa'at ba'dal ma'rifati fahiya halun. Setiap jumlah yang jatuh setelah isim ma'rifat, maka dia sebagai hal. Jadi setiap jumlah, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, yang jatuhnya, yang letaknya setelah isim ma'rifat, dia sebagai hal. Contohnya, hal yang murakkab tadi. Di sini diberikan contoh, ja'a al-waladu yabki. Yabki ini fi'il, maka jumlah fi'liyah. Letaknya setelah al-waladu, dia isim ma'rifat, tandanya ada alif lam, maka yabki ini namanya hal, hal yang murakkab. Pendengar di muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan di halaman ke-62 di kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi untuk ketentuan-ketentuan hal. Yang pertama, pada umumnya hal dibuat dari isim fa'il atau isim maf'ul. Jadi istilah isim fa'il dan isim maf'ul ini kita akan mengenal apabila kita belajar sorof. Isim fa'il, ya mudahnya, ringkasnya, isim fa'il itu menunjukkan nanti pelaku dia. Misalnya ada fi'il nasoro, ya, fi'il madi nasoro yansuru nasron nasirun. Jadi nasoro yansuru nasron nasirun. Nasoro itu telah menolong, ya, dipakai fi'il madi. Kalau yansuru sedang menolong, pakai fi'il mudhari. Nasron itu masdar. Kemarin ketika membahas maf'ul mutlak sama maf'ul yajli, kita singgung sedikit tentang permasalahan masdar, yaitu kata dasar dalam bahasa Arab. Nasron itu masdar, nanti dari nasron di sini akan muncul yaitu kata-kata yang lain. Nasirun ini namanya isim fa'il, orang yang menolong. Jadi biasanya kayak tadi, ja'a Muhammadun rokiban. Rokiban itu isim fa'il. Jadi rokiban itu isim fa'il, mengikuti pola atau wazan fa'ilun. Atau isim maf'ul. Isim maf'ul itu nanti nasoro yansuru nasron nasirun mansurun, mengikuti wazan maf'ulun misalnya, maka dia isim maf'ul. Yang kedua, hal biasanya diterjemahkan sambil atau dalam keadaan. Jadi ja'a Muhammadun rakiban, Muhammad datang sambil naik kendaraan atau dalam keadaan. Yang ketiga, hal sendiri dari isim nakiroh. Ini catatan jika halnya hal yang mufrad. Jadi hal sendiri dari isim nakirah jika halnya itu mufrad. Sedangkan sahibul hal harus terdiri dari isim ma'rifat. Benar ini, sahibul hal harus ma'rifat. Baik nanti halnya itu untuk mufrad maupun murakkab, sahibul halnya tetap ma'rifat. Sedangkan catatan untuk hal yang nakirah itu apabila halnya hal yang mufrad, bukan murakkab atau bukan jumlah. Yang keempat, jika keduanya nakiroh atau ma'rifat, jadi ini pembahasan untuk yang mufrad lagi. Jika keduanya nakiroh atau ma'rifat, maka keduanya menjadi sifat. Contoh, la tasrob ma'an haron. Janganlah engkau wahai seorang laki-laki minum ma'an haron, air yang panas. Ma'an, ini isim nakiroh. Haron juga nakiroh. Maka enggak, pasti enggak benar kalau haron ini sebagai hal. Karena dia nakiroh, tetapi sebelumnya sohibul halnya ma'an juga nakiroh. Sehingga kaidahnya, jika sama-sama nakiroh atau sama-sama ma'rifat, maka sebagai sifat, bukan hal. La tasrob ma'an haron, lanya lanahiyah tasrob, dia majzum karena kemasukan la, ma'an ini maf'ul bih. Jadi ma'an dibaca mansub sebagai maf'ul bih, sedangkan haron dia na'at atau sifat, mensifati ma' air. La tasrob al-ma'a al-haro. Janganlah engkau minum air yang panas. Al-ma'a ma'rifat, al-haro ma'rifat. Maka al-haro bukan hal, akan tapi sifat. Meskipun al-ma'a dia ma'rifat, ada kemungkinan sebagai sohibul hal. Tetapi karena al-haro itu bukan isim nakiroh, maka di sini al-haro sebagai sifat. Yang kelima, hal harus selalu mengikuti sohibul hal dalam, ini untuk catatan untuk hal yang mufrad, mudakar atau musanna, nauk, kemudian mufrad, musanna atau jama', ini dari sisi bilangan. Kemudian yang terakhir untuk pertemuan pada pagi hari ini, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nur Hayati minum sambil duduk, ya. Sariban Nurul Hayati jalisatan, ya. Sariban Nurul Hayati jalisatan. Jadi Nur Hayati minum sambil duduk. Lutfi minum sambil duduk. Syariba Lutfi jalisan. Dua anak laki-laki itu minum sambil duduk. Syariba al-waladani jalisaini. Karena al-waladani ini musanna, maka jalisaini. Dua anak perempuan itu minum sambil duduk. Syaribat al-bintani jalisataini. Kemudian anak-anak laki-laki itu minum sambil duduk. Syariba al-auladu jalisina. Anak-anak perempuan itu minum sambil duduk. Syaribatil banatu jalisatin. Dengar radio muslim yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang dapat kita sampaikan, kita bahas untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kita telah sampai dalam Mansubatul Asma yang keenam, Al-Halu. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan memasuki ke bab Tamyiz, yaitu At-Tamyizu. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahannya, kami mohon maaf. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda kembali bersama kami di studio Radio Muslim Yogyakarta. Melanjutkan pembahasan kitab Miyasar yang insyaallah dengan rutinnya kita berjumpa setiap pagi ini akan cepat diselesaikan. Dan insyaallah akan memberikan kemudahan bagi sahabat muslim yang menginginkan mempelajari bahasa Arab dengan mudah. Nah sahabat muslim, para pendengar radio muslim, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita telah banyak mendapatkan beberapa kaidah-kaidah yang dapat mendukung kita untuk memahami bahasa Arab. Kita akhiri perjumpaan kita. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.